tegaplah masa depan, bersejumlah tuh kehidupan dengan cinta dan sejuta asa bersama membangun Indonesia. Pegang teguhlah kebenaran, buang jauh nafsu angkara, berkorban dengan jiwa dan raga untuk tegaknya keadilan. Bangkitlah. Matahari bersinar selama kita terus.